Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberi bukti yang jelas jika menuduh adanya praktek kartel dalam dunia usaha. Pasalnya, pengusaha tidak menginginkan tuduhan kartel hanya didasarkan pada persepsi atau dugaan saja. Apindo mengaku setuju bahwa praktek kartel sangat merugikan iklim usaha dan dapat menahan laju pertumbuhan usaha. Namun untuk membuktikan adanya praktek kartel, harus memiliki term of conduct yang jelas. Untuk membicarakan masalah KPPU tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai keberadaan KPPU di Indonesia? Ya, sekarang ini saya pikir memang banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang kena masalah dengan KPPU ya. Karena KPPU itu menurut saya itu banyak juga tidak melihat dari kepentingan kita punya nasional ya. Dan juga mungkin ini apa yang berlaku di negara-negara lain yang sudah maju itu diterapkan di Indonesia. Jadi misalnya orang bikin asosiasi bisa dianggap itu monopoli. Ya, ngomong di antara mereka bagaimana saling kerjasama dianggap itu bisa monopoli. Sehingga ini langsung mereka ya, langsung dicap macam-macam yang bisa merugikan perkembangan daripada usaha-usaha bersama daripada Indonesia. Ini yang menurut saya yang kita harus cari jalan keluar. Mungkin kita mau bicara dengan pimpinan KPPU supaya ini bisa diajak bagaimana istilah-istilah daripada monopoli itu kayak apa gitu. Jadi inilah kita belum ketemu, tapi saya harapkan saya ada waktu untuk ketemu secepat mungkin dengan KPPU ini. Kalau begitu, menurut pendapat Anda, sebenarnya apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu diperlukan, Pak? Ya, fungsinya sih tetap penting ya, supaya orang tidak membuat kartel dan monopoli yang merugikan rakyat. Tapi saya pikir dia agak berlebih-lebihan dalam menerapkan itu. Ini aja yang saya harapkan, ini bisa kita cari jalan keluarnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.